Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu, Pak. Disebutkan langsung oleh Rasulullah SAW, pihak yang dikatakan al-maghdhub 'alaihim, yang dimurkai, itu Yahudi. Al-dhalim, yang sesat, kata Rasul, orang Nasrani. Sehingga kalau terkait dengan Islam, Islam jalur yang lurus. Yang menyimpang Yahudi dan kawan-kawan, Nasrani dan kawan-kawan. Nah gitu ya. Itu terkait dengan antar agama. Kemudian saya terangkan tadi terkait dengan masalah inter Islam. Yang ketika memberitakan ada 73 sekte dalam Islam ini. Itu Siratul Mustaqim, jalannya Rasul dan para sahabatnya, itu yang lurus. Yang kanan dan kiri adalah 72 sekte yang menyimpang tadi, yang semua diancam dengan neraka. Siapa mereka? Semua yang menyimpang dari sekte-sekte bid'ah. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpang dari topik malam ini, Pak. Iya, gimana? Tahan. Masya Allah. Jawaban singkat apa jawaban padat? Singkat. Singkat aja. Singkat aja, yakin? Singkat atau padat? Ya gak mungkin kalau singkat, jawaban singkat, selama menahan kentut itu tidak sampai mengganggu konsentrasi sholat, tidak ada masalah. Tidak ada. Tapi kalau sudah mengganggu konsentrasi, sudah gak khusyuk, sudah bacanya sudah gak tenang, pokoknya sudah, itu perkara yang dilarang. Rasul mengatakan la sholata wa huwa yatba'ul akhbata, tidak ada sholat bagi seseorang yang menahan dua perkara yang sulit, menahan belakang, menahan depan. Saya tahu itu singkat. Paham ya? Selama tidak mengganggu konsentrasi sholat, ya pengen sih, tapi masih normal, masih bisa baca, masih bisa khusyuk dan segala macam, tidak ada masalah. Kalau sudah mengganggu konsentrasi, tidak boleh. Nah, lagi yang lain? Atau cukup? Gimana, Pak? Wow. Penghargaan dari siapa? Nah, penghargaan dari Allah, keutamaan dari Allah, pahala dari Allah gitu. Jawabannya, ya mestinya. Dan kalau nggak begitu, lah untuk apa Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan sekian banyak amal plus dengan keutamaannya? Fungsinya apa Rasul membawakan sekian banyak hadis yang berisikan amal plus dengan fadilahnya? Tentu untuk diharapkan. Ketika restu suatu amalan yang di situ ada keutamaan tertentu yang disebutkan, kita harapkan itu perkara yang syarat, termasuk keikhlasan dalam perkara ibadah kepada Allah. Sadar ya? Itu di antara fungsinya kenapa ada pahala yang disebutkan dalam sebuah amalan. Ketika kita meninggalkan perkara kemaksiatan, ya kita takut dari hukuman Allah, takut dari azabnya Allah. Itu pula fungsinya kenapa setiap kali ada larangan ada hukuman. Jadi paham Mas ya? Jadi kita ibadah bukan kosongan, Allahu Akbar, wis tak ngarep macam-macam. Oh, enggak. Kita ibadah atau salat itu mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah. Semua keutamaan-keutamaan bahasa ya, tadi penghargaan dari Allah. Saya tambahkan sekarang, Itu mungkin perkara yang gampang. Yang sekarang lagi marah di kalangan kaum muslimin, apa hukumnya beribadah kepada Allah untuk mendapatkan dunia? Nah, kan gitu ya. Ibadah supaya naik pangkat. Nah, ibadah supaya rezeki lancar. Ibadah supaya dapat jodoh. Nah, itu kan sifatnya duniawi. Barangkali begitu ya. Nah, jawabannya adalah dirinci. Kalau amal ibadah tertentu, saya lagi ya, kalau ada amal ibadah tertentu disebutkan dalam Islam ada keutamaan tertentu yang sifatnya duniawi, dari Habib, maka kita diperbolehkan beribadah dengan ibadah tersebut untuk mengharapkan keutamaan tadi yang sifatnya duniawi. Contoh, amalan silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan, kefamilian kita. Apa kata Rasul? Dia mengatakan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi fal yasil rahimah. Muttafaqun alaih. Kata Rasul SAW, barang siapa yang kepengin dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia silaturahim. Ya kita silaturahim. Ya ikhlas karena Allah dalam mengerjakan amal soleh secara lahir. Juga kita mengharapkan dengan sabab silaturahim itu lapang rezekinya, panjang umurnya. Boleh. Kenapa? Ada keterangan dalam Islam, itu pahalanya. Tapi kalau tidak ada keterangan demikian, tidak ada keterangan demikian, maka tidak diperbolehkan ibadah kepada Allah untuk niatan duniawi. Jadi faham ya? Nah, para ulama. Udah gini. Jadi supaya diperbolehkan, ya harus belajar apa saja amalan-amalan yang keutamaannya banyak, di antaranya keutamaan duniawi. Supaya dapat duniawiyahnya juga plus ukhrawiyahnya juga. Para. Gitu ya? Cukup. Lihat jam semua tadi. Tadi gini-gini tadi. Hah? Cukup? Sudah isya? Sudah? Cukup? Baik. Jika ada kan waktu yang sudah isya, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.